kita wayang bareng-bareng lagi satu lagu spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebarnya. Thank you. dong Mas. Thank you. Kembali Ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi.